Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menginformasikan telah terjadi guncangan gempa dengan kekuatan 3,1 skala Richter di darat barat daya Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 17 November 2020 pada pukul 23.21 menit. Di halaman website bmkg.go.id diterangkan, pusat gempa berada di kedalaman 6 km dengan koordinat 6,90 lintang selatan sampai 108,47 bujur timur. Sebagian warga Kuningan, Jawa Barat merasakan gempa tadi malam, seperti ungkapan salah satu saksi berikut ini. Kebetulan tadi malam saya sedang berada di daerah Palutungan dan saya merasakan adanya getaran gempa. Setelah itu kami tanya kepada warga di sekitaran Palutungan dan membenarkan adanya getaran tersebut. Gempa bumi dirasakan di wilayah Kabupaten Kuningan bagian barat. Lamanya guncangan bervariasi antara 1 sampai 2 detik. Di antara wilayah yang merasakan gempa dini hari tadi diantaranya di Kecamatan Dharma, Kecamatan Kadu Gede, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Japara, Kecamatan Cilimus, dan Kecamatan Pasawahan. Hingga pukul 00.05 waktu Indonesia Barat tanggal 18 November 2020, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Dari gempa bumi yang mengguncang Kuningan dini hari tadi, saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Cirma yang ada di sekitar Kuningan, Jawa Barat. Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Demikian reportase Radio Kukuningan, mari terus jaga dari segala bencana alam yang tidak pasti datangnya. Perbaiki dan waspada selalu. Saya Ihsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.